kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkatmu yang telah ku terima, sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku.